Sep. Tuh, diam. Tuh, sep. Nah, ini telinga. Anggap aja. Bapak tadi capek, Ibu. Nyari nafkah tuh gak gampang. Apalagi jangan kayak gini, udah macet. Terus kata Ibu, saya juga jadi istri lebih capek, Pak. Memang, tapi berantem. Biar, biar saya ngerti. Saya ngerti Bapak udah luar biasa capeknya, udah susah. Nah gitu, Bapak tuh gak perlu apa-apa. Cuma asal ngerti aja ngerti. Ya, saya makin paham kata tidak mudah jadi seorang kepala keluarga. Nah, gitulah ya. Sebetulnya Bapak tuh lumayan ya, saya suka bongkir. Lalu, pokoknya kan istri. Jangan suka ngeladenin, apalagi yang marah pakai telepon. Gimana? Jauhin teleponnya. Kira-kira 10 menit. Pak, maaf, putus-putus. Kalau mau ulangi lagi. Jangan awas. Jangan. Ini Abu Mustaf. Jika ketibaan hukum, paliasut diam. Ini hadisnya hasan. Jika kalian marah, diamlah. Ketiga, diam itu jangan diam pasif, karena ada lagi yang ketiga. Jadi jengkel marah, pertama bunyi apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tahan dari bicara apapun yang ingin memusnahkan kemarahan. Dan yang ketiga adalah ambil posisi yang lebih rendah. Jadi Rasulullah mengingatkan begini. Ini dari Abu Dzar. Jadi suatu saat Abu Dzar itu digurauin oleh teman-temannya. Ayo siapa yang bisa nyambut hadisnya Abu Dzar? Ini hadis hasan, ya. Ada yang nyambut pesat dicabut. Nah, Abu Dzar kan kepalanya dicitak itu marah. Tapi beliau terus dan itu langsung duduk. Udah gitu berbalik. Akhirnya Abu Dzar kenapa begini? Nah, apabila kalian marah dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk. Karena dengan marahnya bisa hilang. Kalau duduk juga hilang, hendaklah mengambil posisi duduk. Ini hadis riwayat Ahmad Syafi'i. Jadi kalau ada masalah itu, cepat ganti posisi. Ada ulama yang menafsirkan kalau kita berdiri pukulnya jadi gampang. Makanya duduk, kalau duduk sudah susah mau ngejar. Apalagi berbalik gini-gini sendiri, kan malu. Tapi yang proporsional lah ya. Tiba-tiba ibu di dapur, mah lagi apa? Jengkel. Tapi bagus juga kan di kantor, bos di kolong meja rapat. Tapi para sahabat Nabi mengamalkan ini hadis. Jadi kalau ada yang bikin jengkel di ambulans ke rajin, terus duduk. Kalau begitu Indonesia itu ada lagi. Terus kalau masih belum berdah, berbalik. Empat. Teknik yang keempat kalau kita marah, kalau masih belum juga berdah, ingat hadis tentang setan itu ya, bahwa kalau orang marah itu marah itu dari setan, setan itu dari api, maka dibasahinya dengan air wudhu. Jadi berwudhu, bahkan Muawiyah itu pernah suatu saat, hei Amirul Mukminin, 2 bulan ini gaji belum dibayar. Langsung marah, kalian diam di sini. Langsung pergi dulu itu Amirul Mukminin, lalu masuk lagi. Rupanya mandi dulu, itulah yang marah, langsung disiram dengan air wudhu dan mandi. Karena apa? Karena marah itu tidak menyelesaikan masalah. Marah itu sumbernya nafsu, keluarnya marah, ujungnya zolim. Jadi kalau ada orang yang pemarah itu sebetulnya enggak menyelesaikan masalah, walaupun pakai dalil. Karena dalil itu tidak usah pakai marah-marah. Jadi harus gimana sih? Nah yang bagus itu adalah tegas

diserah. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, pantajil sa'ah timbulah kehancuran. Baik itu waktu tapi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Contoh di pesantren, banyak santri yang baik-baik akhlaknya, tapi kalau saya punya helikopter, saya pasti nggak minta santri ini, ya. Karena walaupun baik, kalau nggak bisa jadi pilot, saya nggak enak. Karena helikopternya dipotong kemana-mana kan kurang dibawa. Jadi kayak kesinggahan, ya. Walaupun dia belum paham agama dengan baik, tapi dia orangnya adalah profesional, pilot. Kata kuncinya pemimpin itu adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan bagusnya pemimpin itu, Indonesia itu negara besar ya, 240 juta Sabah sampai Merauke, besar ini. Umat Islam terbesar di dunia. Jadi enggak cukup dipimpin hanya oleh orang yang terkenal, enggak cukup, tapi mampu. Dan ingat, nahkoda yang hebat itu nahkoda yang pernah mengarungi badai samudra. Kalau masih di kolam, ya, apalagi pakai perahu-perahu yang ada bebek-bebekan, itu belum bisa untuk bisa menyelesaikan. Ini serius, ya. Sama, jadi kiai juga. Matangnya kiai bukan dengan populer. Matangnya seorang ulama kalau mendekin ilmu kelapa. Udah nyebarin dijatuhkan dari pohon. Sudah belum ya? Nanti ragain dulu ya. Kalau masih hanya di TV, ngomong ceramah sana sini serba enak, belum keluar dari patinya. Kata guru saya, harus coba itu dicaci, karena sebenarnya begitu. Pahit, getir, dipermalukan, dikucilkan, itu ilmu keluar secara. Kalau hanya baru dipuji-puji, belum nyobain nikmatnya dicaci, dijatuhkan dari pohon, tidak dijatuhkan, dijambakin kelapa kan gitu mah, nggak ada kelapa jatuh pelan dengan enggak, udah jatuh juga dijemputnya teh nggak kayak dicukur, udah dijemput diketok, nggak ada ketok kelapa pelan, nggak diletak sambil makan gitu. Udah diketok, dicungkil, dicicit, udah dicicit, parut, udah diparut. Kalau udah nyobain begitu, saling mati udah keluar. Udah stres. Makanya ustaz-ustaz yang ke TV itu harus sangat ekstra hati-hati. Oh, dia udah siap lagi. Wah. Jangan marah Ustaz. Kenapa jadi meriah-meriah? Ada pertanyaan silakan. Silakan Bapak Ibu. Alhamdulillah ambil yang kelapa. Diperas dulu rasa yang enak. Silakan satu dua. Oh gitu. Kau dikirain saya kata masuk. Nanti ujung mana lagi masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hawa Saputra, dari Tangerang. Ya, oh ya. Yang ingin kami tanyakan mengenai tentang kepemimpinan. Yang saya tahu memang di situ dijelaskan di surat yang kelima Al-Maidah ayat 51 kalangan. Pertanyaannya, jangan, oh maaf, saya akan bacakan dulu.

makan dan melupakan itu beda hati. Memaafkan di sini, tapi melupakan itu tidak segampang memaafkan dengan luka itu. Gitu Pak, selamat bermujahadah. Mau tahu supaya tidak banyak marah, jangan banyak keinginan. Jadi banyaknya keinginan itu salah satu potensi banyaknya marah. Ya, pokoknya kalaupun punya keinginan, harus jadi jalan bersyukur dan siap yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita. Kepada caleg yang tidak keterima, ini apa? Sudah habis kulit, emang ada waktunya habis Pak. Pokoknya belinya itu sudah jadinya tukang sepanduk dan kecilin itu. Mulai lagi dari bawah lagi ya. Semuanya ada episode. Terima kasih, Pak. Ya, baik-baik. Alhamdulillah.